ciptaan Zulkifli Majid dan lirik oleh arwah Mama Jui. Okey, jadi lagu yang sangat istimewa untuk saya. Hasut anda semua, kita nyanyikan sama-sama boleh ya? Okey, lagu yang diberi judul Merau. Apalah daya kiranya orang dah benci. Ayo semua sekali. Meraung dijual, tapi tak pernah ku benci. Dirimu saya. Kau nak pergi, semoga ada showcase, next showcase yang kau boleh nak, ada yang new boy, band semua lah. Di perform memang best sangat, kita orang sangat seronok sebab enjoy semua peminat-peminat datang Indonesia, ada Singapura, Sabah, Sarawak and lain-lain lah, sangat seronok. Jangan pergi saat ku masih perlukanmu.